نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الله، أعزني الله وإياكم. Di kesempatan yang berbahagia ini, Allah telah memberikan kesempatan pada saya, kegembiraan tersendiri, berjumpa dan berkumpul dengan teman, saudara dan kawan di wilayah Indonesia Timur. Kesempatan untuk mengunjungi, untuk saling isi, mengisi, menasihati adalah kesempatan yang indah. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan ini kita berbicara tentang kehidupan yang harmonis dalam rumah tangga. Keharmonisan di dalam rumah tangga sesuatu yang dicari, dinambahkan oleh setiap manusia, oleh setiap pasangan hidup. Masing-masingnya menghendaki rumah tangganya memiliki keharmonisan. Akan tetapi ikhwani fillah jazakumullah, ternyata untuk memperoleh keharmonisan tidak semudah pengucapannya. Keharmonisan yang indah itu tidak serta-merta bisa kita peroleh begitu saja. Akan tetapi perlu perjuangan, perlu usaha. Keharmonisan, kalau yang dalam arti bahasa Indonesia artinya keselarasan, kebersamaan, indah secara teori. Barang siapa yang mendapatkannya akan merasakan keindahan. Keharmonisan sesungguhnya bisa pula itu kita jadikan singkatan, karena kita hidup di negeri singkatan. Di negeri Ambon ini kan negeri singkatan ya. Maka kalau harmonis kita urai jadi apa? Harum manis. Maka keluarga yang harmonis, di sana ada rasa harum nama keluarga, ada rasa manis dari hubungan kekeluargaan. Harmonis banyak dicari, banyak diidam-idamkan, tetapi tidak semua keluarga mendapatkan harmonis. Keharmonisan dalam keluarga, kalau Anda ingin memperolehnya, ada syarat-syarat, yaitu masing-masing anggota keluarga menjalankan hak menjalankan kewajiban-kewajibannya. Hak dan kewajiban harus ditegakkan di dalam keluarga. Barang siapa yang bisa, mampu menjalankan hak-hak masing-masing, menjalankan kewajibannya masing-masing, maka keharmonisan di dalam rumah tangga akan dapat tercapai. Sementara di zaman ini, kebanyakan kita lebih menuntut hak kita daripada ingin menjalankan kewajibannya. Mari ikhwan fillah jazakumullah, kita kaji apa kewajiban-kewajiban dan hak-hak kita dari anggota keluarga. Anggota keluarga ada suami, ada istri, ada anak. Pada kesempatan ini, karena kesempatan sempit, cuma kita dua hari untuk masalah harmonis dapat sesi, dua sesi saja, maka kita ambil hak dan kewajiban suami dan hak kewajiban istri. Itu pun masing-masingnya tidak bisa selengkap, tentu masih ada hak-hak lain yang di luar yang akan kita bahas. Pertama, ikhwan fillah jazakumullah, pada kesempatan sekarang ini kita bahas hak seorang istri, yang artinya apa? Kewajiban seorang suami kepada istrinya. Yang pertama, hak seorang istri dari suaminya, atau bahasa lainnya kewajiban suami kepada istrinya. Dan ini adalah yang paling utama, yaitu ta'limuha fara'id rabbiha wa bayan haqqi rabbiha 'alaiha. Kewajiban seorang suami mengajarkan istrinya perkara-perkara kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi kewajibannya seorang istri terhadap Allah harus diajarkan oleh suami. Harus diterangkan kewajiban dia sebagai seorang manusia, sebagai seorang hamba Allah. Apa sih kewajibannya? Seorang suami harus menerangkan dan yang pertama setelah akidah adalah as-salah. Seorang suami harus menerangkan tentang akidahnya agar si istri selamat, lurus akidahnya, benar akidahnya, tidak sampai berbuat kesyirikan. Na'udzubillah, kalau di rumah kita ada orang yang berbuat syirik, betapa menderitanya seorang suami. Apalagi kalau dia salafi, istrinya masih pergi ke dukun atau masih mempercayai hari jelek hari baik. Seorang suami mengeluh sama saya ketika dia pindah satu rumah, kontrak satu rumah, ada di pertigaan jalan. Istrinya marah-marah karena itu, katanya apa? Tusuk sate, akan ada kesialan. Derita yang ada pada suami, istri saya kok begini. Maka kewajiban sang suami mengajarkan apa? Akidahnya. Setelah itu sholat. Sholat harus diajarkan bagaimana agar sholat dia benar. Setelah itu bagaimana kewajiban-kewajiban yang lainnya. Jangan sampai kita punya istri atau anggota keluarga kita ada yang tidak sholat. Kalau istri kita sudah bisa menempuh kewajibannya kepada Allah. Kalau kita sudah merasa aman, istri kita bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kepada Allah, setelah itu kita pasti akan mendapatkan kewajiban-kewajiban dia kepada kita. Dia akan menjalankan hak kita, akan kita peroleh dari istri kita, karena dia adalah wanita salihah, sudah tahu kewajiban-kewajiban kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang terpertama adalah seorang suami wajib mengajarkan perkara-perkara yang wajib untuk diketahui dan dijalankan. Lah kalau saya bukan ustadz, bagaimana ustadz? Apakah hilang kewajiban ini? Tetap ada. Akan tetapi sekian fasilitas, sekian cara bisa Anda lakukan. Anda ajak istri Anda untuk datang ke pengajian. Ini ada Ustadz Fulan hari ini pengajian, ada apa? Ada kesempatan ummahat juga, ada tempat khusus buat ummahat, tidak ikhtilat. Atau ada Ustazah Fulan memberi pelajaran tentang akidah, tentang sholat, tentang faraid-faraid yang lainnya. Diajak, diupayakan. Kalau tidak bisa juga, rekaman demi rekaman bisa antum ajarkan lewat rekaman itu. Buku-buku bisa antum berikan kepadanya. Walhasil, yang terpenting adalah bagaimana caranya istri kita bisa mengetahui, mendapatkan ilmu tentang kewajiban-kewajiban dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, carilah istri, kalau yang belum punya istri, carilah istri yang rajin sholatnya. Atau kalau Anda seorang bapak punya anak perempuan, carilah suami untuk anak Anda yang kira-kira bisa ngajari dia sholat, atau bisa memperhatikan dia sholat. Jangan asal-asalan karena calon suami, calon mantu ini gagah, kekar badannya, atau kaya, langsung diterima tanpa tanya, tanpa lihat, tanpa dipelajari dia orang ahli sholat apa tidak. Bagaimana dia akan mengajari sholat kalau dia sendiri tidak pernah sholat? Oleh karena itu, yang pertama adalah masalah hak seorang istri untuk diajari perkara-perkara yang wajib. Perkara yang kedua, perkara yang kedua, apa yang diterangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 228, di mana Allah berfirman, walahunna mithlu allazi alaihinna bil ma'ruf walil rijali alaihinna darajatun wallahu azizun hakim. Atas wanita, mereka juga punya hak yang seimbang dengan kewajibannya. Mereka juga punya hak untuk memperoleh kebaikan. Walirijali alaihina darajah, dan atas laki-laki memiliki derajat yang lebih tinggi daripada wanita. Wallahu azizun hakim, dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Allah terangkan bahwa laki-laki dan wanita punya hak yang sama untuk memperoleh kebaikan. Kalau sang suami memperoleh kebaikan, maka sang istri juga harus sama memperoleh kebaikan. Diterangkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau ditanya, ma haqqu zauja ahadina alaih, apakah hak seorang istri atas kita ya Rasulullah? Maka jawab Rasulullah, antut'imaha idza ta'imta. Punya persamaan hak masalah makan. Kalau anda makan, dia juga harus dikasih makan. Jangan ditelantarkan. Kalau anda makan enak, juga dia harus dikasih makan enak juga. Jangan seperti suami yang tidak bertanggung jawab. Kalau dia mau makan daging, keluar ke warung sate sendirian makan. Nanti ketika di rumah, ya makan sayur asem, makan siap. Istrinya disuruh makan demikian terus, tetapi dia sendiri di luar berusaha. Dia bakhil, pelit untuk memberikan kebaikan untuk istrinya. Wataksuha idza iktasaita. Kalau kamu bisa berpakaian dengan baik, istri kamu juga punya hak untuk kalian beri pakaian yang baik pula. Wala tadrib wajh, dan janganlah kalian memukul muka istri-istri kalian. Allah larang, Rasul kabarkan dalam hadis ini, telah dilarang untuk kalian para suami memukul muka istri-istri kalian. Sebagian suami merasa dirinya ada lebih kekuasaan di atas suami istrinya, ketika marah sedikit langsung muka tes. Takutlah, takutlah kepada Allah. Yang demikian haram. Kalaulah ke musuh saja dilarang, apalagi ke istri kita. Yang seringkali kita mengatakan, istriku, engkau adalah kekasihku, kesayanganku. Tapi ketika marah, maka hati-hatilah. Wala tuqabbih. Anda sebagai suami juga telah dilarang oleh Rasul untuk mengucapkan ucapan yang jelek, lakopan-lakopan jelek, julukan-julukan jelek. La tuqabbih bisa dilakukan oleh lisan, bisa dilakukan oleh perbuatan kita. Misal, oleh lisan, dasar anak comberan, na'udzubillah istrinya, yang ketika malam dia datangi, yang ketika malam dia minta-minta kepada istrinya. Tapi ketika marah, dikatakan anak comberan, muka-muka kayak ini dan itu, terus keluar semua, kaki empat itu keluar semua. Na'udzubillah. Atau dengan perbuatan di depan orang atau di depan anaknya, menyuruh masuk istrinya dengan kakinya, masuk sana. Atau dengan membaluri mukanya dengan sesuatu yang jelek. Ini adalah perkara-perkara merendahkan istri, menjelek-jelekkan istri, yang termasuk perkara yang terlarang. Hak istri anda untuk anda lindungi dari kejelekan lisan anda. Wala tahjur illa fil bait. Janganlah engkau hajar kecuali di rumahnya. Yang berikutnya, ikhwan fillah jazakumullah, Rasul alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, innal muqsitina indallahi ala manabir min nurin an yaminir rahmani azza wa jal. Orang yang adil di sisi Allah, dia akan diberi oleh Allah tempat mimbar, tempat yang tinggi, yang terbuat dari cahaya. Indahnya tempat itu berada di mana? Di sisi kanan Rasul, di sisi kanan Allah Subhanahu wa taala. Kilta yadai yaminun, dan kedua tangan Allah adalah kanan. Siapa mereka? Alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa mawalu. Mereka adalah orang-orang yang berbuat adil di dalam hukumnya. Berbuat adil terhadap keluarganya, dan berbuat adil ketika dia dibebani tugas, akan tugas-tugasnya diadil. Maka keadilan sesuatu yang harus dijalankan oleh seorang muslim. Sebagaimana kita juga menghendaki kita diperbuat kebaikan, maka istri kita juga ingin diperbuat baik, diperlakukan kebaikan. Kalau kita menghendaki istri kita senyum di rumah, pantaskah kita berbuat jelek pada istri kita, cemberut terus-terusan? Begitu masuk rumah, pasang muka angker, senyum dibuang, mata dipelototkan, dan seterusnya. Apakah ini adil? Tidak. Kalau Anda berlaku adil, Anda menghendaki istri Anda senyum, berbuatlah Anda juga senyum. Kalau ingin istri Anda bertampilan baik, berbuatlah Anda bertampilan baik. Suami marah-marah, bau mulut istrinya bau naga katanya. Lah dianya sendiri gak pernah sikat gigi. Bagaimana ini? Gak adil. Maka harus sang suami berusaha adil dalam segala hal. Berbuatlah adil kepada istri. Hak seorang istri juga keadilan, sebagaimana yang Anda maukan. Yang keempat, ikhwan fillah jazakumullah, ini kita dikejar waktu. Yang keempat, apa yang disabdakan oleh Rasul alaihi salatu wassalam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin As, qala Rasulullah SAW, ya Abdullah, alam ukhbar annaka tasumu nahar wa taqumu al-lail. Apakah benar telah sampai pekabaran kepadaku bahwa kamu kalau siang itu berpuasa terus, kalau malam sholat terus, enggak pernah istirahat? Qultu bala ya Rasulullah. Maka dijawab, betul ya Rasulullah. Apa jawab Rasul? Qala fala taf'al. Jangan engkau lakukan yang demikian ini wahai Abdullah. Apa yang dilakukan Abdullah? Ibadah. Puasa terus. Di siang hari tidak pernah tidak puasa. Selalu puasa. Senin, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, terus puasa. Kalau malamnya selalu dia sholat malam. Ternyata perbuatan seperti ini, kata Rasul, la taf'al, bukan malah dipuji, wah hebat kamu. Lalu diumumkan, wahai hadirin sekalian, tirulah atau lendak. Apa yang dinasihati Rasul? Som wa aftir, wa kum wa nam. Berpuasalah, tapi juga di hari yang lain buka. Jangan semua waktu kamu kamu pakai buat puasa. Salatlah, tapi juga dikasih kesempatan untuk tidur. Jangan semua waktu malamnya dihabiskan buat salat. Kamu juga punya hak untuk tidur. Fa inna li jasadika 'alaika haq. Karena sesungguhnya jasad kamu juga punya hak atas dirimu. Wa inna li 'ainika 'alaika haq. Matamu juga punya hak atas dirimu. Wa inna li zaujika 'alaika haq. Istrimu juga punya hak atas diri kamu. Maka tidaklah benar, tidaklah sepatutnya dilakukan oleh seseorang hamba untuk memberat-beratkan dirinya di dalam beribadah kepada Allah sampai dia lemah tidak bisa berbuat apa-apa, sampai dia lemah tidak bisa memenuhi kewajiban terhadap istrinya, tidak bisa menjalankan cari kasab, kerja, cari penghidupan untuk keluarganya. Perbuatan ini bukan dipuji oleh Rasul, bahkan tercela, bahkan terlarang. Fala taf'al. Alasan ibadah sampai melemahkan dirinya tidak boleh. Berpuasalah, juga berbukalah, salat malamlah dan berbukalah, sehingga Anda punya kesempatan untuk menjalankan kewajiban Anda, mendatangi istri Anda, memenuhi kewajiban Anda terhadap istri. Anda bisa juga setelah itu kerja, mencari maisyah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Yang berikutnya, masih ada waktu. Waktu masih berapa nih? Masih. Yang berikutnya adalah musa'adah ar-rajul zaujatahu fi su'un baiti. Seorang suami hendaknya siap untuk membantu urusan rumah tangga. Walaupun ini bukan perkara wajib, ini perkara istihbab, kebaikan, sunnah. Kenapa dikatakan sunnah? Karena Rasulullah SAW melakukan demikian. Sekian riwayat mengatakan, di antaranya adalah, karena Rasulullah SAW idza dakhala al-bait ka ahadikum yahitu thawbahu wa ya'mal ka ahadikum. Rasul ketika masuk di rumahnya, kadang juga Rasul menjahit pakaiannya yang sobek-sobek, yang apa, kancingnya lepas, dipasang sendiri. Bukan perkara aib. Di riwayat lain, kama yasna'u hadukum yahsifu na'lah wa yuraqqi'u thawbahu. Rasulullah juga memperbaiki sendalnya. Kalau sekarang sendal swalo putus, langsung dibuang ganti. Zaman itu cukup sulit, maka kalau sendal rusak putus ya diperbaiki sendiri. Rasul mau melakukan yang demikian itu, tidak langsung serta-merta manggil istrinya, "Bu, apa-apa yang atau yang lainnya bereskin." Tidak demikian, tidak. Atau dengan panggilan-panggilan yang lainnya, "Mana orang perempuan? Hei perempuan, kerjakan." Tidak demikian, tidak. Tapi kadang Rasulullah menjalankan sendiri. Di dalam riwayat lain, "Kana basharan minal bashar yafli thawbahu wa yahlubu syatahu wa yahdumu nafsahu." Rasul manusia seperti manusia yang lain. Dia melipat bajunya. Sebagai suami tidak aib melipat bajunya sendiri di rumahnya. Ketika istri ada berhalangan, lakukanlah, bantu istri Anda untuk melipat bajunya, memeras kambingnya untuk diperoleh susu sehingga diminum bersama, dan mengurusi kebutuhan diri sendiri, mengambil makan sendiri. Boleh tidak seorang suami mengambil makan sendiri, mengambil minum? Wah jelek, itu bukan suami itu. Itu suami takut istri itu. Bukan demikian. Suami takut istri itu kalau diatur urusan agamanya. Kalau ada intervensi masalah hak-hak seorang suami untuk berbuat, bertindak sebagai dia pemimpin, kepala rumah tangga, diintervensi, dia takut, maka itulah suami takut istri. Jangan seperti itu. Tetapi kalau Pak melipat baju, mengambil minum sendiri, bukan predikat suami takut istri. Oleh karena itu, tidak perlu ragu ketika Anda sebagai seorang suami membantu urusan-urusan istri Anda dalam masalah-masalah seperti ini. Tidaklah perbuatan Anda ini mengurangi sedikitpun dari kelelakian Anda. Jangan Anda anggap kalau begitu kelelakian saya tertantang dong. Tidak. Tidak merendahkan Anda dalam urusan kelelakiannya. Tetap Anda adalah seorang laki-laki yang hebat. Kenapa hebat? Karena ketika istri dalam keadaan repot, berat, Anda bertanggung jawab, mau menolong, membantu. Kalau yang seperti ini dilakukan Anda, bisa-bisa tetangga sebelah punya anak putri, mau disuatkan lagi ke antum. Suami tanggung jawab. Yang berikutnya, satu aja lagi, nampaknya waktu. Kesabaran seorang suami menghadapi istrinya. Karena suami, ar-rijal qawwamuna 'ala nisa. Seorang suami itu qawwam, penanggung jawab yang ngurusin wanita. Seorang pemimpin diperlukan kesabaran. Yang namanya wanita dari ujung ke ujung ya kadang keluar apa? Rewelnya, bawelnya dan seterusnya. Ketika hal ini keluar, Anda wahai suami bersabar. Kadang keluar uniknya gitu loh. Maka Anda sebagai suami, kalau mau menang-menang sendiri terus, tidak mau bersabar, alamat sudah, rumah tangga enggak sampai seumur jagung. Kalau seorang suami tidak punya kesabaran, rumah tangga ini tidak akan mendapatkan harmonis. Perlunya kesabaran dalam membawa bahtera rumah tangga. Banyak kasus karena tidak sabarnya seorang suami, cepat hatamnya rumah tangga itu. Sampai di sini terus langsung berpisah. Na'udzubillah. Kesabaran menghadapi istri yang keluar uniknya tadi tidak dirasakan cuma di zaman kita saja. Yang demikian dirasakan oleh para sahabat atau para imam-imam, bahkan para rasul menghadapi keunikan-keunikan apa? Para istrinya. Sehingga wajar. Tapi jangan sampai dengar perempuan kalau perbuatan ini wajar. Iya. Karena nanti akan keluar uniknya terus-terusan. Wajar, hendaklah Anda bersabar. Jadilah suami yang bertanggung jawab. Jadilah suami yang sabar. Mungkin satu lagi tak tambahin bonus sebagai penutup. Jangan bermudah-mudah lisan ini untuk mengucapkan talak atau ancaman-ancaman talak. Ini penting. Saya jadikan bonus karena untuk dilewatkan sayang. Jangan bermudah-mudahan wahai suami untuk berucap dengan ucapan talak atau ngancam talak. Masalah besar, masalah kecil. Masalah kecil. Kopinya salah. Nuang harusnya gula, tidak kasih gula, kasihnya garam. Langsung matak talak kamu nanti. Jangan demikian. Jangan bermudah-mudahan ucapan talak. Berapa banyak orang telah menyesal istrinya ditalak 6 kali, coba bayangkan. Lah apa itu artinya talak? Anu Ustaz, waktu itu saya jahil Ustaz, enggak paham Ustaz. Loh kok jahil? Talak gurunya main-mainnya, sungguh-sungguhannya jatuh. Berhati-hatilah dengan ucapan talak. Ucapan talak yang bermudah, seorang suami yang bermudah-mudahan dengan ucapan talak justru akan jatuh martabatnya di hadapan seorang istri. Jangan bermudah-mudahan. Jagalah lisan ini. Ketika marah, silakan Anda marah. Ketika marah itu memang hak Anda, kewajiban untuk memperingatkan istri ketika istri bersalah. Bukan perkara-perkara kecil lalu Anda marah besar. Itu hubungannya dengan tadi, sabar. Tetapi ketika masalah yang sungguh-sungguh, seorang istri perlu mendapatkan teguran, maka Anda sebagai seorang suami, sebagai penanggung jawab, sebagai pemimpin keluarga, harus ingatkan istri Anda, jangan sampai berbuat sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Boleh marah, tapi jangan langsung berucap talak. Mungkin itu ikhwan fillah jazakumullah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga hak-hak istri kita bisa kita penuhi. Itu adalah kewajiban kita. Maka sebagai suatu kewajiban, hendaknya harus kita jalani agar kita bisa memperoleh keluarga yang harmoni. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahil alamin.